terlalu panjang keberatan. Ya jangan terlalu pendek tapi. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Terakhir kita sudah selesai yakni pengkafanan mayit itu boleh lebih dari 3 menurut pendapat al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, walaupun sebagian ulama menyatakan tidak boleh lebih dari 3, alasannya menyelisihi pengkafanan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani hanya 3 lembar, ya hanya 3 lembar kain. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi adalah Rasulullah menambahi kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan gamis beliau. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas bajunya, gamisnya, kemudian dipakaikan, ditambahkan pada jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, yakni tokoh munafik ketika meninggal dunia. Berikutnya poin yang keempat, yakni istihbabu ayyakunal kafanu abyadu atau abyada gitu. Disunahkan keberadaan kain kafan itu abyada, putih gitu. Walaupun kemarin kita sebutkan boleh enggak putih, cuma sunahnya. Jadi seadanya kain yang ada di yang dimiliki oleh mayit gitu. Tapi kalau mampu untuk mencarikan yang putih, maka ini istihbab sunnah. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wal aula dan yang lebih utama, ayyakunal kafanu keberadaan kain kafan itu minal abyadi dari kain putih. Li hadisi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, wa Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais. Apa sabda Nabi tersebut? Albisu min siyabikum albayadho, pakailah dari pakaian-pakaian kalian yang putih. Kita semuanya diperintahkan memakai baju putih gitu. Yang mengeluh mesin cucinya kalau bajunya putih semua gitu. Tapi sunnahnya putih. Tapi mesin cucinya mengeluh kalau karena mencucinya harus ekstra gitu. Nabi memerintahkan seperti itu, albisu min siyabikum albayada fa innaha khairu siyabikum, karena sungguhnya baju putih itu sebaik-baik baju kalian. Jadi baju yang paling bagus, baju apa? Warna putih itu. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya. Ini dengan kain putih tersebut gitu. Orang hidup disunahkan pakai baju putih, orang mati disunahkan dibungkus pakai kain putih gitu. Ada pocongan warna-warni? Enggak ada ya. Pocongan rata-rata putih ya. Gitu. Gambar pocongan itu warna rata-rata putih gitu. Nah, memang sunahnya mayit itu dibungkus pakai kain putih. Orang mati bisa enggak hidup lagi dalam keadaan memakai kain putih jadi pocongan? Enggak bisa. Enggak bisa. Lah itu ada cerita pocongan-pocongan itu? Lewat kuburan, katanya di tengah kuburan ada pocong gitu. Kalau benar ada orang lihat seperti itu, orang mati bisa hidup lagi berdiri di atas kuburannya. Itu sih apa? Syaitan, ya. Syaitan yang mengganggu keyakinan manusia gitu. Syaitan pengen menggelincirkan manusia biar manusia mengira orang mati bisa hidup lagi gitu. Padahal akidah kaum muslimin orang mati enggak bisa hidup lagi gitu. Jadi biar orang itu mengira orang mati bisa hidup kembali gitu. Kalau manusia sampai punya keyakinan orang mati bisa hidup kembali ke dunia, terus jadi pocong, jadi ini, jadi itu, maka orang itu keyakinannya akan rusak. Akan banyak kerusakan yang muncul dari keyakinan tersebut. Dia akan pasang sesaji, oh simbah hidup lagi, pulang lagi gitu. Dia akan pasang sesaji di kamar tengahnya gitu. Karena apa? Meyakini orang mati bisa hidup lagi, pulang ke keluarganya, menjenguk gitu. Gitu. Maksudnya hidup kembali ke dunia ya, kalau hidup di akhirat ya iya gitu. Hidup kembali, kembali ke dunia. Akan muncul amalan-amalan yang rusak gitu. Ya, seperti itu. Maka harus ditanamkan betul bahwa orang mati itu sudah masuk ke alam barzah, sudah tidak bisa lagi ke alam dunia ini. Lebih-lebih muncul di tengah-tengah kuburan, lebih-lebih masuk ke dalam orang hidup ya, jadi kesurupan, kemasukan bayi, kemasukan Mbah Fulan, kemasukan kliwon, kemasukan pon gitu. Tahu maksudnya kalau kemasukan kliwon itu apa? Jadi kalau ada orang kampung bilang, "Oh, itu kemasukan kliwon." Itu maksudnya dulu di keluarganya ada bayi yang keguguran. Waktu kegugurannya harinya kliwon, mungkin Senin kliwon atau Selasa kliwon. Karena lahir mati belum diberi nama. Kalau lahir hidup mungkin diberi nama Mu'ad, diberi nama Sa'ad, diberi nama bisa disebut. Nah, ini belum diberi nama sudah mati. Oh, akhirnya cuma disebut lahirnya kliwon. Oh, itu kliwon. Oh, itu berarti kemasukan kliwon, kemasukan pon, kemasukan paing gitu. Seperti itu. Yang diistilahkan dengan terakan. Kalau orang Jawa itu bilangnya terakan. Jadi orang hamil keguguran. Jadi kalau seorang anak sakit dibawa ke dukun, mesti bilangnya gitu. Oh, ini diganggu terakan. Si kliwon, si paing, si pon, gitu. Seperti itu. Nah, seperti ini enggak boleh diyakini, ya, seperti itu. Orang mati sudah masuk ke alam barzah. Mungkin dapat nikmat kubur, mungkin dapat adab kubur. Enggak gagas dadi pocongan, enggak gagas dadi apa lagi? Jadi hantu itu paling banyak di Jawa kayaknya. Kalau di luar negeri sedikit. Di luar negeri itu hantu cuma siapa? Pampir sama siapa? Kalau di Jawa hantu itu banyak sekali. Ada pocongan, ada banaspati, ada kemamang, ada ngklek-ngklek, ada glundung ceringis, ada apa lagi? Gitu. Seperti itu. Kalau luar negeri mungkin malah sedikit, cuma pampir sama apa? Ghostbuster. Ghostbuster gitu. Seperti itu. Kembali. Jadi disunahkan orang hidup pakai baju putih dan orang mati dibungkus pakai kain putih, gitu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Shahahahu, juga disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa Syafi'i, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi wa Shahahahu Ibnu Al-Qattan. Jadi banyak ulama yang mensahihkan. Ibnu Al-Qattan juga mensahihkan. Wa fi ma'nahu akadisu akharu, dan di dalam maknanya yang semakna dengan hadis ini ada beberapa hadis yang lain. Yang lafadznya sama persis ada, yang semakna ada, gitu. An Imran wa Samurah, dari sahabat Imran bin Husain dan dari sahabat Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa Anas bin Malik wa Ibnu Umar wa Abi Darda, ya, rahimahumullahu jami'an. Ini tentang disunahkannya memakai kain putih untuk membungkus mayit, gitu. Orang hidup juga gitu. Mungkin hikmahnya resian gitu ya. Kalau pakai baju putih itu menjaga kebersihan. Kalau bajunya hitam-hitam itu biasanya terus mainan tanah, mainan ini, mainan itu. Gitu. Kalau pakai baju putih enggak berani. Ya kan gitu. Jadi lebih menjaga kebersihan, ya, gitu. Berikutnya poin kelima tentang pengkafanan jenazah. Wa amma kaunuhu kelima yukfanu as-sahidu fi siyabihi. Orang yang mati syahid dikafani dengan bajunya. Jadi perang gitu. Bajunya ketika dia mati bajunya enggak dilepas. Langsung dibungkus kain kafan, gitu. Jadi bajunya biarpun kotor penuh darah, biarpun kotor penuh debu dalam jihad fisabilillah, kalau dia mati enggak dimandikan, langsung dibungkus kain putih dengan darah-darahnya, gitu. Bajunya enggak dilepas walaupun penuh darah, gitu. Langsung dibungkus kain putih. Kata Imam Syaukani rahimahullah, wa amma kaunuhu yukfanu sahidu fi siyabihi. Adapun keberadaan orang yang mati syahid itu dikafani dengan bajunya, allati kutila bihi, baju yang dia terbunuh padanya. Jadi baju yang dipakai untuk perang dia terbunuh, yaitu sudah enggak dilepas, langsung dibungkus kain kafan, enggak dimandikan. Faqad kana dalika sona'ahu sallallahu alaihi wasallam fi suhada'i al-maktulina ma'ahu. Dan sungguh yang demikian itu Nabi telah melakukannya. Sona'ah, Nabi telah berbuat pada orang-orang yang mati syahid, al-maktulin, yang terbunuh, ya, ma'ahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bersama dalam jihad, ya, fisabilillah. Wa akhraja Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas qala. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin bisuhada'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada hari Uhud, ya, perang Uhud, terhadap orang-orang yang mati syahid, ayyan zi'a anhum al-hadida, untuk melepas dari mereka al-hadid, baju besi. Kalau baju besi dilepas, jadi yang mati syahid itu pakai baju besi, dilepas. Wal julud, ya, dan juga kulit, kulit binatang. Jadi baju besi mungkin lebih mahal, maka yang enggak mampu pakai baju kulit. Jadi kulit binatang yang tebal itu untuk baju perang. Jadi kalau terkena pedang, ya mungkin kalaupun sobek enggak terlalu gitu, enggak terlalu dalam. Jadi pakai kulit, ya, baju kulit tebal ketika berperang. Jadi baju besi dilepas, baju kulit dilepas. Wa qala, dan Nabi menyatakan, idfanuhum bidima'ihim wasiyabihim. Kuburkanlah mereka, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud, bidima'ihim, dengan darah-darah mereka. Enggak usah dibersihkan darahnya, biar aja gitu. Langsung dibungkus kain aja. Wasiyabihim, dan bajunya. Ya, darah dan bajunya. Baju besi dilepas. Baju kulit, baju perang yang terbuat dari kulit dilepas, tapi baju biasa tidak, gitu. Jubah-jubahnya tidak dilepas, gitu. Wa akhraja Ahmad min hadis Abdullah bin Sa'labah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Sa'labah. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Uhud, yakni zammiluhum fi siyabihim, bungkuslah mereka, bungkuslah mayit-mayit tersebut, bi siyabihim, dengan baju-baju mereka. Jadi dibungkus sak baju-baju nih, gitu. Seperti itu. Isnaduhu sahih, sanadnya sahih, gitu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janais juga. Ini poin yang kelima, yakni membungkus mayat yang meninggal karena jihad fisabilillah dengan baju-bajunya dan darah-darahnya. Yang keenam, poin terakhir pembahasan mengkafani jenazah. Poin terakhir pembahasan mengkafani jenazah, yakni tadayibu badanihi wa kafanihi. Tadyib itu memberi wewangian, badanihi pada badannya, wa kafanihi dan pada kain kafannya, badan mayit dan kain kafannya. Apa yang diberi wewangian? Apa yang diberi wewangian? Apa yang diberi wewangian? Kok sibuk sendiri? Eh? Badan? Badan bagian mana? Badan bagian mana? Konsentrasi. Yang penting badan, gitu. Yang penting badannya dikasih minyak wangi dan kain kafannya. Ya. Konsentrasi, jangan tertawa sendiri. Ya. Apa tertawa sama sini? Enggak. Konsentrasi. Kata beliau rahimahullah, wa amma tatyibu badanil mayit wa kafanihi. Adapun memberi wewangian pada badan mayit dan kain kafannya, fali hadis Jabirin inda Ahmada. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu inda Ahmad, yakni riwayat Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Wal Bazzar wal Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Al Bazzar, Al Imam Al Baihaqi, bi isnadi rijalihi rijalus sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al Bazzar dan Baihaqi rahimahumullahu ta'ala dengan sanad rawinya, rijal itu rawi, yakni rijalus sahih gitu. Rijal sahih, yakni rawi-rawi yang sahih gitu. Qala, beliau mengatakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ida ajmartum al-mayyita fa ajmiruhu salasan. Apabila kalian ajmartum, ajmartum itu kalian mengasap, ya, mengasap mayit. Jadi bawahnya mayit itu dikasih bakhur, wewangian yang wanginya itu kalau dibakar. Jadi dengan dibakar itu yang kena asapnya jadi wangi. Dan dimaklumi ya, asap itu mempengaruhi. Orang kalau malam tidurnya pakai obat nyamuk, paginya bajunya bau obat nyamuk gitu. Kalau malamnya jagongan sama orang-orang yang rokok, paginya bajunya bau rokok gitu. Kalau mayit bawahnya dibakar bakur itu, jadi minyak wangi padat, ya, wewangian tapi bentuknya padat dibakar gitu. Mungkin mirip kemenyan, tahu kemenyan? Nah, kemenyan itu pekerjaannya para dukun. Jadi dukun itu ketika melakukan aksinya itu membakar kemenyan. Jadi memang bunga tujuh warna dengan kemenyan itu setelane dukun Jawa itu. Nah, dukun Arab pakai apa? Pakai rajah. Rajah tulisan Arab dibulak-balik gitu, tulisan Al-Fatihah dibulak-balik. Ya, dukun-dukun Arab kayak gitu. Pakai tulisan-tulisan rajah-rajah. Nek dukun Jawa pakai kembang menyan gitu. Untuk berhubungannya dengan jin, dengan syaitan itu dengan kembang menyan gitu. Seperti itu. Tapi bukan itu, bukan kemenyan. Tapi ya mirip aja. Jadi benda padat kalau dibakar itu wangi. Satu ruangan wangi, orang yang kena asap wangi. Mayit bawahnya dikasih bakur itu jadi wangi. Yakni apabila kalian ajmartum memberi wewangian kepada mayit, fa ajmiruhu salasan, maka berilah wewangian 3 kali gitu. Hadisnya sahih ya. Juga wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil muhrim, pada hadis orang yang ihram. Muhrim orang yang ihram. Kalau mahram, apa bedanya muhrim sama mahram? Yang sandaran tembok. Oh, kecil-kecil ya. Enggak ada. Agak maju sebentar. Agak maju, masih kecil. Yang paling belakang. Apa bedanya mahram sama muhrim? Mahram dibahas akad pagi, akad ketiga, kalau muhrim dibahas di ba'da maghrib. Apa bedanya mahram sama muhrim? Bantu. Bantu. Bantu. Bantu. Mahram wanita yang haram dinikahi, mungkin adik, mungkin kakak, mungkin itu adik saudara. Wanita-wanita yang haram dinikahi itu namanya mahram. Kalau muhrim, orang yang menjalankan ibadah ihram, ibadah umrah maupun haji, maka memakai baju ihram, maka orang namanya muhrim, orangnya namanya muhrim. Lah kalau sedang ihram baik haji maupun umrah kemudian mati, maka Nabi mengatakan terhadap orang yang seperti ini, alladhi waqasathu annaqatuhu, yang dia dijatuhkan oleh untanya. Jadi dia naik unta jatuh mati gitu. Biarpun belum ada sepeda motor ya, orang itu bisa mati naik kendaraan. Buktinya dulu naik unta ya jatuh mati gitu. Nabi menyatakan wala tamussuhu bitibin, jangan kamu mengolesi wewangian, jangan diolesi minyak wangi gitu. Jadi orang yang mati ketika ihram enggak boleh diberi minyak wangi. Lah wong dilarang pakai minyak wangi kok malah sebagai dalil kalau mayit diberi minyak wangi. Ini orang yang ihram, jangan diberi minyak wangi, berarti umumnya mayit yang tidak ihram diberi minyak wangi gitu, diberi wewangian. Lah khusus orang yang mati dalam keadaan ihram jangan diberi minyak wangi gitu. Wa huwa fi sahih, dan hadis ini dalam sahih. Mungkin sahih Muslim, mungkin sahih Bukhari. Kalau dikatakan fi sahih itu maknanya bisa jadi dalam sahih Bukhari, bisa jadi dalam sahih Muslim. Min hadis Ibn Abbas, dari hadis Abdullah bin Abbas, fa inna dalika, lah ini sisi pendalilannya, perhatikan. Fa inna dalika, maka sungguhnya yang demikian itu, yakni dalam hadis ini tadi, yus'iru memberi kesan, ya, yus'iru memberi kesan, anna ghairal muhrimi, bahwasanya mayit selain muhrim, selain yang berihram, yutayyabu, diberi wewangian. La siyama ma'a ta'lilihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Ya, la siyama terlebih-lebih ma'a ta'lilihi bersama sebabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa, apa sebabnya orang yang ihram enggak boleh diberi minyak wangi. Kata Nabi, fa innahu yub'asu mulabbian. Karena sungguhnya orang yang mati saat ihram, baik haji ataupun umrah, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat mulabbian, dalam keadaan bertatalbiyah, ya. Labbaikallahumma labbaik gitu. Dalam keadaan bertalbiyah. Lah sedangkan orang yang ihram itu tidak boleh memakai minyak wangi, sampai mati pun enggak boleh diberi minyak wangi. Sampai mati pun enggak boleh diberi minyak wangi. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, berarti selain ihram diberi minyak wangi. Ditambah hadis tadi, idza jamartum almayyita fa ajmiruhu salasan. Jika kamu ingin memberi wewangian kepada mayit, maka berilah wewangian 3 kali, ya, 3 kali gitu. Seperti itu. Dengan demikian selesai dari pengkafanan mayit, hukum-hukum pengkafanan mayit, dan yang tidak tersebut dalam kitab ini sudah kita tambahkan di kesempatan-kesempatan yang sebelumnya gitu. Masih ada waktu, kita baca sedikit fasal berikutnya, yakni sholatul janazati, sholat jenazah. Jadi mayit itu pertama dimandikan, kewajiban kedua dikafani, kewajiban ketiga disolati. Lah sekarang mulai masuk kewajiban ketiga, disolati gitu. Kita baca matan sesampainya. Sama ya. Kata Imam Syaukani rahimahullah dalam matannya, dalam ringkasannya, wa tajibu as-shalatu 'alal mayyiti, wajib sholat atas mayit. Bahasa lainnya, mayit wajib disolati gitu. Berikutnya ringkasannya seperti itu, nanti dijelaskan satu persatu. Wa yakumul imamu khida arafsi rajuli. Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki. Jadi kalau ini mayit, kepalanya di sini, berarti imamnya berdiri sini. Di timurnya kepala mayit gitu. Di timurnya kepala mayit, sejajar dengan kepala mayit. Wa wasta mar'ati, dan di tengah mayit perempuan. Kalau ini mayit, misalnya mayit perempuan, imamnya berdiri di tengah sini. Berarti di timur perutnya mayit gitu. Di timur perutnya mayit perempuan. Kemudian wa yukabbiru arba'an, dan sholat jenazah itu bertakbir 4 kali. Takbirnya 4 kali. Au khamsan, atau 5 kali. Lah ini jarang yang dipraktekkan, karena memang yang paling sahih 4. Adapun yang 5 ya sahih. Tapi boleh takbir 5 kali. Jadi nanti kalau ikut nyolatkan imamnya takbir 5 kali, jangan dikira lupa. Memang ada hukumnya, ada hadisnya gitu. Di sini cuma disebutkan 4 atau 5. Dalam ahkamul janais takbir itu boleh 6, boleh 7, boleh 9. Jadi yang ada dalilnya takbir sholat jenazah itu 4 kali takbir, 5 kali takbir, 6 kali takbir, 7 kali takbir, 9 kali takbir. Yang delapan enggak disebut dalam kitab Ahkamul Janais. Semuanya disebut itu. 4, 5, 6, 7, 9. Disebutkan hadisnya satu persatu. Insya Allah nanti kita tambahkan dalam sarahnya, dalam penjelasannya. Kemudian wa yaqra'u ba'da takbiratil ula al-fatihata wa suratan. Dan membaca setelah takbir pertama al-fatihah dan surat. Al-fatihah dan surat berarti sama seperti sholat biasa. Baca al-fatihah kemudian surat Al-Quran. Tidak ada doa istiftah. Tidak memakai doa istiftah. Wa yad'u baina takbirati bil ad'iyati al-masurati. Setelah itu takbir pertama, kemudian berdoa di antara takbir-takbir yang lain. Takbir kedua berdoa, doanya sholawat Nabi. Di sini disebutkan umum. Jadi rekak takbir pertama al-fatihah dan surat, selainnya doa-doa. Jadi enggak salah ya, memang doa-doa. Cuma yang kedua, doa yang dimaksud adalah sholawat Nabi. Seperti sholawat ketika tasahud akhir. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Gitu. Dan seterusnya. Baru setelah itu takbir ketiga doa khusus untuk mayit, takbir keempat doa khusus untuk mayit, kelima khusus untuk mayit, keenam khusus untuk mayit, ketujuh khusus untuk mayit, kesembilan doa khusus untuk mayit. Gitu. Jadi yang paten cuma dua ini, takbir pertama sama takbir kedua. Takbir pertama al-fatihah dan surat, takbir kedua sholawat Nabi. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kesembilan, doa khusus mayit, doa mayit, gitu. Yang Allahumma firlahu warhamhu itu yang paling terkenal, gitu. Berikutnya, wala yusalla alal ghali, dan tidak disolatkan atas pencuri, pencuri mati enggak disolatkan. Bukan enggak boleh, cuma apa? Tokoh enggak menyolatkan. Nabi tidak mau menyolatkan pencuri, tapi sahabat lain diminta oleh Nabi untuk menyolatkannya, gitu. Jadi bukan dilarang secara mutlak, bukan dilarang, gitu. Cuma tokoh agama, ulama gitu, boleh enggak nyolatkan. Sudah. Karena Nabi memerintah, sudah solatkan teman kalian. Para sahabat kaget gitu. Kenapa? Rasulullah enggak mau nyolatkan, kita disuruh nyolatkan gitu. Ternyata dia mencuri, nyurinya enggak besar, cuma 2 dirham. Mencuri barang gitu, barang curian yang nilainya cuma 2 dirham. Dirham mata uang kecil. Enggak tahu nek dirupiahkan berapa gitu. Nek bahasa kita grup kecil, paling 10.000, 20.000 gitu. Bukan nyuri besar jutaan atau miliaran enggak gitu. Nabi enggak mau nyolatkan. Wa qatilin nafsihi, dan pembunuh diri, orang yang bunuh diri enggak disolatkan oleh tokoh. Wal kafiri, dan orang kafir enggak disolatkan oleh semua kaum muslimin. Wa syahidi, dan orang yang mati syahid ya. Boleh enggak disolatkan. Tapi disolatkan juga boleh gitu. Nanti dirinci pembahasannya. Wa yusalla alal kuburi, dan boleh mayit disolatkan di atas kuburannya. Wa alal ghaibi, dan boleh mayit disolatkan jarak jauh. Cacat enggak kalau diterjemahkan solat online gitu. Mayitnya di Jepang sana atau di Korea sana enggak ada yang nyolatkan, disolatkan di sini. Cocok diterjemahkan solat online. cacat enggak? Enggak cacat mungkin ya. Salat gaib. Salat gaib. Mayitnya di negeri jauh, salatnya di sini. Salat gaib gitu. Itu matannya. Syarahnya, penjelasannya insyaallah dibahas di lain waktu, dijelaskan satu demi satu dari kalimat-kalimat al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.